gantung lu buang labu. Oi mak mana gadis nak ribang, hidangan midang besar tebuntu. Oi mak mana gadis nak ribang, hidangan midang besar tebuntu. Alang panjang iko sapi, sapi adalah di seberang. Aku erang gadis ma ini, rata-rata mata duetan. Aku erang gadis ma ini, rata-rata mata duetan. Celana tukar jahit ngan jauh, teculak buah cumbire. Bujang tua gadis ki maklum, asak kelebih banyak duitnya. Bujang tua gadis ki maklum, asak kelebih banyak duitnya. Kalau mak ini kain potongan dari beli di toko Cina. Kalau mak ini pecah potongan, pacarlah jadi bujang tua. Kalau mak ini pecah potongan, pacarlah jadi bujang tua. Ikut sawah kepala sawah, melilit si beban buruh. Sangkan dikatalah bujang tua, lajulah buruh barang tergantung. Sangkan dikatalah bujang tua, lajulah buruh barang tergantung. Masih lemak si beban burung, beban banyak di pinggir laut. Masih lemak buruk tergantung, buruk terkapar dimakan semut. Masih lemak buruk tergantung, buruk terkapar dimakan semut. Jangan nian nyeberang, kalau kati perahu. Jangan mendengar salah tanggapan, buru tergantung kaos lampu. Jangan mendengar salah tanggapan, buru tergantung kaos.